Hari demi hari telah ku lewati, tak pernah aku bersamamu lagi. Tak pernah aku menduga kau akan pergi tinggalkan aku. Jauh kau pergi tinggalkan diriku, sepi hati ini membunuhku. Ku coba untuk cari penggantimu, namun tak ada yang sepertimu. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku terbangun dari tidurku. Rindu, aku sangat rindu kamu. Terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri. Sangat rindu kamu, terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku terbangun dari tidurku. Rindu, aku sangat rindu kamu, terasa saja kau masih ada di dekatku. Tak mudah aku melupakan dirimu di saat aku sendiri.